أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. ما شاء يذكر. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يا الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا وكان بين ذلك قواما. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون. الله. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Oh. الحياة القوية. تحية وسلامة. الحياة القوية. إن شاء الله. خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة. الله. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله. صدق الله العظيم. Masya Allah, bacaan Tabarak Ibn Yazid bukan bacaan yang biasa dipakai di Indonesia. Beliau membaca riwayat Khalaf An Hamzah. Makanya bacanya beda-beda. Subhanallah. Kita akan mendengar nanti penafsirannya setelah yang berikut ini. Silakan. Masya Allah. Mu'allimu kaman, wain Rabbina ul kaman, Rabbina allimu kalimat, sayyatub alihim. Subhanallah. Kecil-kecil lancar bahasa Arab. Kecil-kecil. Masya Allah. Nabda? Nus segment, Yazid. Naam. Nah, oke, okay. Setengah katanya segmen dia, setengah segmen abangnya. Halas, al-anah nufi segmen. Cut, always do cut, no cut. Ayo, ko, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. سنتحدث عن أول من تاب الله عليه. Jadi kata anak kita Yazid, kita akan berbicara tentang orang yang pertama kali bertobat. Yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wa huwa abuna Adam. Yaitu ayahanda kita semuanya, bapak kita Adam. Fa innahu qad khalaqahu Allah Subhanahu wa taala bi yadihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dengan tangannya, kekuasaannya. Wa nafakha fihi ruh. Kemudian Allah meniupkan ruh ke badan Adam alaihissalam. Fasara Adam basharan hayy. Menjadilah Adam manusia yang hidup. Hidup, Masya Allah. Dakhala kana Adam ya'ish fil jannah. Tapi kita Adam alaihissalam hidup dalam surga. Allah. Wa kana mustamti'an bi na'imiha. Subhanallah, beliau berada dalam kenikmatan luar biasa dalam surga. Wa fi yawmi min al ayyam. Pada suatu hari. Amara Allahu al-malaika. Allah memerintahkan malaikatnya. An yasjudu li Adam. Untuk sujud kepada Adam. Fasajada kullu al-malaika. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Lannahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena mereka tetap taat kepada Allah, tidak pernah berontak, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis. Kecuali iblis. Faqad takabbar wa qala ana khairum min. Dan iblis, kecuali iblis ini, karena iblis sombong. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah. Ya Allah, Engkau telah menjadikan aku dari api sedangkan Kau menciptakan Adam dari tanah. Amma iblis falaysa min al-malaikah. Sedangkan iblis ini bukan dari kalangan malaikat. Iblis kana min al-jin. Iblis ini adalah bagian dari jin. Walakinnahu irtafa'a fi darajatihi la'annahu kana yuti'u Allah 'azza wa jalla. Karena ya, walaupun sejenis dengan jin, tapi Allah mengangkat derajatnya iblis ini karena dulunya dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta summiya tawusul malaika. Sampai disebutkan bahwa iblis ini adalah tawusul malaika. Lakinnahu takabbar. Akan tetap sombong. فَخَرَجَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْجَنَّةِ. Kemudian Allah mengeluarkannya dari surga. أي أخرجه من رحمته. Atau dikeluarkan dari. Dalam bahasa lain, Allah mengeluarkan iblis ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. وَفِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ. Dan pada suatu hari. أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ. Allah memerintahkan Adam alaihissalam. أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ مَا عَادَ شَجَرَ وَاحِدَةً. Untuk memakan seluruh buah-buahan yang ada dalam surga kecuali satu buah. Amarahu Allahu an la ya'kul. Jangan jadi mendekat. Ada satu pohon yang tidak boleh dekati oleh Adam alaihi salam. Jangankan dimakan, dekatnya enggak boleh. Jangankan dimakan, didekatin juga enggak boleh. Fawaswasa syaitan ila sayyidina Adam. Kemudian setan ini mengganggu Adam alaihi salam. Membujuknya. Wa qala inna hadhihi syajarah syajaratul khuld. Wa in akalta minha aw iqtarabtaha لا تعصي الله سبحانه وتعالى وإن اقتربت منها ستكون ملكا. Jadi kata si setan ini adalah pohon keabadian. Makanya akan jadi abadi. Immortality. Raja, seperti itu. Immortality. فمرت الأيام ونسي آدم أمر الله سبحانه وتعالى. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa hari berlalu, Adam lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi pohon ini. Yaqtarib min asy-syajarah allati amarahu Allah Subhanahu wa taala an la yaqtarib minha. Kemudian dia mendekati pohon yang di awal Allah sudah melarangnya untuk mendekatinya. Wa bada'a ya'kul minha. Kemudian dia memakan. Fa akhrajahu Allah min al-jannah. Kemudian Allah mengeluarkannya dari surga. Fa raja'a min Allah an yatuba alayhi. Kemudian dia kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Allah berfirman dalam kitabnya. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimat. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam sebuah kalimat. Fataba alaih. Kemudian Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuasil ba'daha. Nasyaqiqun fi halqa qadim. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya surat Al-A'raf. Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum min al-jann yaj'aluhuma libasahum yalahum hudumhum yabqu aryanin. Nafs al-musibah al-awwalaniyyah hiya alli ihna 'ayshin fiha lghaya dilwaqti. Kama nara. Itu misal yang bengong. Ngomong apa? Ini lagi persiapan. Kan nanti kan habis ini Sabarok yang bicara. Fadal. Mughaythin ba anta shaghal ma'ak da kullu fi annahu yarakum huwa qabiluhum min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a alladhina yu'minuna. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha kullu muhim. Ini baru 9 tahun loh pemirsa. Ini baru 9 tahun. Wa nabiyya qul inna Allah la yaghfiru al-fahsha'a taqul. Ya Zaid umurnya 7 tahun. Subhanallah. Bil 'adl. Tapi ngomong sama bapaknya udah kayak masjid al-salahan. Ngomong udah orang dewasa. Kama bada'a ta'udun fariqan fa tafriqan haqqan. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء هذه المصيبة. هذا على قول آخر. اتخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم إيه مهتدون. فهمت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل. كمي كمبالي. المهم أنه بعدما حدث سيدنا آدم نزل من الجنة إلى الأرض. Yang paling penting adalah ketika Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. هناك ملحوظة في هذا الأمر. بعض المفسرين قالوا أن هذه الجنة لم تكن الجنة التي سندخلها يوم القيامة. Jadi ada sebagian mufassir yang mengatakan bahwa surga yang dimaksud di sini adalah bukan surga yang akan kita masukin nanti. ولكنها كانت جنة تعليمية في الأرض. Jadi surga yang dibuat oleh Allah di dunia ini. Karena kita melihat hadaiq mislama indakum fi Indonesia wa jannat alfafa. Hadhihi fi dunya. Idzan fa hunak ra'yan. Ra'i al-awwal yaqul na'am hadhihi al-janna jannat al-akhirah, hiya allati kana fiha Adam. Jadi ada dua pendapat surga yang dimaksud di sini adalah surga kita masukin di akhirat nanti, tapi dia mengatakan surga yang adanya di dunia. Wal ra'i tsani yaqul annaha janna min al-jinan ay min al-hadaiq al-mawjuda fi ad-dunya kana janna ta'limiyyah. Jadi surga yang kedua ini adalah surga yang di dalamnya ada kebun-kebun, pohon-pohon yang indah-indah dan bagus-bagus yang adanya di dunia kita ini. Ukhrij Adam min al-janna wa tabarak yuhaddithna 'an bani Adam. Jadi Nabi Adam dikeluarkan dari surga, sekarang Ananda Tabarok akan berbicara tentang anak Adam. نفتح جميعا المصحف سورة الأعراف. كتاب مصحف سورة الأعراف آيات 26. 26 ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau semua, pada kalian semua, libasa yuwari sawatikum warisa, pakaian yang menutup aurat kalian. Walibasu taqwa zalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Zalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Itulah ayat-ayat Allah, bagian dari ayat-ayat Allah supaya kalian semua mau mengingat. Ya bani Adam. Wahai bani Adam. La yaftinannakum asyaitan. Janganlah kalian sampai tertipu daya syaitan. Kama akhraj abawaykum minal jannah. Bagaimana syaitan telah mengeluarkan bapak-bapak kamu dari surga. Bapak ibu kamu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihim. Sampai kemudian terlepas pakaian keduanya lalu terlihatlah aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan melihat kalian semua dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu adalah kekasih, pelindung, penjaga buat mereka-mereka yang tidak beriman. Pemimpin bagi mereka. Pemimpin buat mereka yang tidak beriman. Wa idza fa'alu fahishah. Kalau mereka berbuat keji, qalu wajadna 'alayha aba'ana. Mereka berkata inilah yang dilakukan sama bapak-bapak kami. Nenek moyang kami. Nenek moyang kami. Dan Allah memerintahkan kami untuk itu. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakanlah bahwa Allah tidak mungkin memerintahkan kalian untuk berbuat keburukan. Shadaqallahu al-'azim. Subhanallah. Anda sudah melihat, bahkan kami cuplikan juga sekilas tentang percakapan antara Walid ya Abu Huma ya ayah mereka berdua ini dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan saudara memetik manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.